kita goyang lagi semuanya. Nyanyi ya. Hienta song sorote. Seliramu nanging anane wong sepates konco padha rawani ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap yang meripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau duko mung tadi konco mesra mergo kepandang. Cekku kita goyang lagi semuanya. Yang di sebelah kiri. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Josui saiki tak tresnani. Nyanyi semua. Kita song sorote meripatmu jane ku ngerti ana ati siramu nanging anane mongso wates konco padha rawani ngungkapke tresno yen ku pandang meripatmu terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau duko mung tadi konco mesra mergo sumpah biar ning atiku bingung rasane atiku kepriye nyikapi biyene konco suwi saiki tak tresnani. Biyen ta song sorote meripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mung sewates konco padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang gemerlap yang meripatmu terpampang gambar waru ning atimu kapan abot iki ora.